Atau ada yang mau diperjelas sedikit? Jelas semua? Sebelum kita, dan terkait dengan pelajaran kita, ada yang kurang jelas? Ya. Oh ya ya ya. Anu hinna. Pacing. Pakai pacar dan pacar pacing. Itu jika warnanya saja, maka tidak melapisi. Jika warnanya yang tersisa tidak melapisi. Seperti halnya warna tinta itu, ya, itu hanya warna, tidak ada lapisan. Maka itu tidak menghalangi wudu. Tetapi jika ada lapisan seperti kuteks, ya, apa namanya kuteks ya, ya, iya. Nah itu biasanya ada lapisannya. Itu menghalangi air untuk membasuh kuku, maka wudu tidak sah. Wudu tidak sah. Mandi juga tidak sah. Ya. Jadi hati-hati. Termasuk tip X ya. Hati-hati dengan tip X. Kadang kita pakai tip X, kemudian kena tangan, nah itu melapisi itu. Lem, termasuk lem ada lapisannya. Ya. Itu menghalangi air membasuh anggota wudu, jadi harus dihilangkan. Ya. Ah, semer. Ah, sama intinya kalau hanya warna, warnanya saja, tidak ada lapisan, maka tidak masalah. Tapi jika ada lapisan, ya lapisan seperti yang digambarkan tadi, lapisan seperti lapisan lem, lapisan tip X, lapisan seperti lapisan lilin, kuteks, nah, itu ada lapisan, memang itu melapisi, jadi dia menghalangi. Nah, itu tidak sah. Kalau warnanya saja yang tersisa, tidak masalah. Nah, warnanya. Nah, juga kami mengingatkan terkait dengan semer, sunnah Nabi SAW, jika rambut sudah beruban, disemer tapi tidak boleh warna hitam. Tidak boleh warna hitam, tidak boleh dikembalikan ke asal. Dilarang oleh Nabi. Nah, semua warna boleh, asalkan jangan hitam. Nah, dilarang oleh Nabi, jangan hitam. Nabi, yang biasa dipakai oleh Nabi itu biasanya warnanya yang kemerah-merahan. Kemerah-merahan, pirang-pirang ya. Jenggotnya, ya, uban di jenggotnya yang kemerah-merahan itu yang dipakai oleh Nabi. Yang jelas bebas, yang penting jangan hitam. Kata Nabi jangan hitam. Nah, begitu. Hah? Tapi yang sudah putih ya, yang sudah beruban. Yang sudah beruban. Hah? Jadi viral sekarang. Iya. Tidak masalah. Yang putih dihitamkan. Wah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Tidak. Ya. Ya. Malah dibuat putih. Weh. Jadi yang hitam dibiarkan, toh. Dan itu sebenarnya hitam itu bagus. Dan itu sebenarnya diinginkan. Makanya sebagian orang ketika sudah tua beruban, dia kembalikan lagi ke hitam karena masih ingin muda. Tapi sudah tidak boleh. Nabi melarang, jangan hitam, hindari hitam. Nah, jadi warna yang lainnya. Dan itu memang sunnah. Jadi kita niatkan ketika kita menyemer uban di jenggot atau di kepala, rambut, kita niatkan untuk mencontoh Nabi, maka kita dapat pahala. Kita niatkan melaksanakan perintah Nabi, itu sunnah Nabi SAW, maka bisa dapat pahala dari sisi ini. Yang penting jangan hitam. Nah. Ya. Yeah. Kalau dua warna jadi jadi kelap-kelip. Berwarna-warni jadi kurang bagus dilihat. Nah. Kurang bagus dilihat. Satu saja. Yang itu yang kalau nah. Bebas yang jelas yang Nabi itu yang kemerah-merahan. Nah. Iya, itu yang masalah kalau dia hitam. Masih ada atau cukup ini? Ya, cukup mungkin nanti bisa lanjut lagi setelah Isya. Bagi yang berkesempatan duduk lagi setelah Isya, kita salat aja dulu. Nah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.